الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Sebelum kita mulai kajian al-thalatha al-usul kemarin hari Sabtu, kajian kita mengenai tausiah, akan keutamaan, kepentingan, fadilah masjid, adanya masjid, didirikannya masjid, kewajiban memakmurkan masjid, dan juga merupakan pembukaan pertama Masjid An-Nisa yang terbangun di sebelah utara. Qadarullah, mungkin karena kurangnya informasi dan ummahat yang ada di Kaplingan yang mereka lebih faham datangnya setelah sholat maghrib. Jadi sebagian ummahat ketika masuk melihat tanda isolasi ini yang kita buat untuk physical distancing atau social distancing, dikira itu merupakan arah kiblat. Jadi ummahat kemarin sholat maghrib menghadap ke sana. Mereka masuk lewat utara, sholatnya ke arah kutub selatan. Nah, setelah selesai sholat, mungkin ummahat kita yang ada di Kaplingan ini baru datang, mereka sholat di rumah, ada yang tahu dan ditegur. Sehingga mereka pun bingung, ya apa ini sholatnya, diulang atau tidak. Nah, enggak diulang takut enggak sah, terpaksa diulang, atau mereka pun mengulang, enggak tahu sholatnya berjamaah atau sendiri-sendiri. Nah, perlu difahami ikhwani hafizakumullah, hukum asal menghadap kiblat merupakan rukun. Sebagian di antara para ulama mengatakan syartun fi sihhati shalah, syarat sahnya salat. Artinya enggak menghadap ke kiblat enggak sah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, di manapun kalian berada, maka menghadaplah kepada arahnya, arah Ka'bah, arah kiblat yang ada di sana, Masjidil Haram. Nah, artinya kalau di Indonesia menghadap ke arah mana? Arah barat, arah barat. Itu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir ibn Abdullah, أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل واستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم kalau ingin sholat wajib, beliau turun dari kendaraannya, beliau turun dari ontanya. Nah, karena sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan. فاستقبل القبلة, dan النبي صلى الله عليه وسلم menghadap kepada kiblat. Nah, begitu pula hadis al-musi salatahu, hadis al-musi, hadis sahih. Nah, dakhala rajulun ila al-masjid fa shalla, ada satu pemuda masuk ke dalam masjid dan orang tersebut, pemuda tersebut, salat. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatil masjid au fi nahiyatil masjid, dan nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang duduk di ujung masjid mengamati pemuda itu. Setelah pemuda tersebut melaksanakan salat, fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam, assalamu alaikum. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali engkau. Balik salat karena engkau belum melaksanakan salat. Faraja'a wa shalla, pemuda itu pun kembali dan melaksanakan salat. Setelah itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, dijawab kedua kalinya, dan Nabi alaihi salatu wasallam masih mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ayo balik lagi, engkau belum salat. Sampai kejadian ini terulang sebanyak 3 kali, Nabi alaihi salatu wasallam masih tetap mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata pemuda tersebut, ma ajidu ghairaha, ya Rasulullah, aku enggak punya kecuali ya seperti ini tata cara salatku. Fa'alimni, ajarkan kepada bagaimana tata cara salat yang benar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza qumta ila salat fa'asbighil wudu. Kalau kamu mau menegakkan salat, sempurnakan wudumu, tahara yang benar, yang baik. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian kau menghadap ke kiblat. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertakbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian kau baca sedikit apa yang engkau bisa, apa yang engkau punya daripada bacaan Al-Qur'an. Thumma rak' hatta tatma'inna raki'a, kemudian setelah itu engkau rukuk, ingat tuma'nina. Sampai engkau betul-betul rukuk dengan anggota tubuhmu, berikan haknya rukuk dengan tenang, khusyuk, tuma'nina. Begitu pula ketika engkau i'tidal, tenang sampai engkau lurus berdiri. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, kemudian engkau bersujudlah dengan penuh tuma'nina. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha, dan itu engkau lakukan di semua salatmu. Nah, pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada pemuda tersebut untuk menghadap apa? Kiblat. Maka dari sini ikhwan yang afidhakumullah, sudah menjadi ijma' para ulama. Di antaranya yang menukilkan ijma' Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ijma', bahwasanya ini merupakan syarat sahnya salat. Nah, baik salat sunnah apalagi salat apa? Wajib. Kecuali 2 keadaan. Apa 2 keadaan ini? Siapa yang bisa menjawab? Kecuali 2 keadaan. Tak wajib menghadap kiblat. Nah, bos. Dalam kendaraan. Ditambah lagi. Bos Salman. Itu pembahasannya nanti. Nah, tetap rukun menghadap kepada kiblat. Diperkecualikan 2 keadaan. Yang pertama, Akhuna Fawaz mengatakan di atas kendaraan. Secara keumuman. Secara keumuman sholat. Boleh sholat wajib di atas kendaraan. Berarti sholat sunnah di atas kendaraan. Itu mau sholat witir, mau menghadap kiblat, gak menghadap kita, di atas kendaraan, mengikuti arah jalan. Tapi kalau sholat wajib gak boleh, harus turun. Nabi SAW apabila ingin melaksanakan sholat wajib, beliau turun menghadap kepada kiblat. Nah, kecuali dikhawatirkan hilangnya waktu perjalanan yang jauh di atas pesawat, di atas kapal. Ini keadaan-keadaan yang sifatnya darurat. Adapun ketika bisa turun, turun. Maka keadaan yang pertama adalah sholat di atas kendaraan, dan itu sholat apa? Sunnah. Keadaan yang kedua, dalam keadaan apa? Khauf. Dalam keadaan khauf. Apa itu khauf? Takut. Genting. Seperti di kancah peperangan. Masyian aw raqibah. Mereka sholat dalam keadaan berlari, dalam keadaan lompat, dalam keadaan telungkup. Nah, dalam keadaan di atas kendaraan ataupun jalan kaki, mereka sholat. Datang waktu sholat, mereka sholat. Dalam keadaan genting, gak tahu kiblatnya kemana. Yang penting sholat. Di dua keadaan ini saja. Selain itu tidak diperbolehkan, wajib untuk menghadap kepada kiblat. Nah, lantas bagaimana dengan keadaan orang yang keliru? Nah, di dalam menjalankan sholat dan dia tidak menghadap kiblat, ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika orang tersebut datang di satu tempat, tiba-tiba sholat tanpa adanya usaha untuk mencari. Asal-asalan. Enggak ada juga kemungkinan terbesar yang bisa dijadikan sebagai penguat. Enggak ada. Satu tempat enggak tahu, tiba-tiba sholat. Terus enggak ngerti dia mau kemana. Tanpa mencari tahu. Ini hukum sholatnya batilah, wajib untuk diulang. Sebagaimana perkataan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Kaman sholla bi ghairi tahar. Keadaan yang seperti ini sama dengan orang yang sholat tidak menggunakan apa? Tahar. Ya apa orang sholat dan dia hadar. Diterima sholatnya? Ya diterima. La yakbarullah sholata ahadikum idha ahadatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat salah satu di antara kalian apabila hadat sampai dia berwudu. Itu kuncinya sholat. Taharah. Maka begitu juga orang yang sholat tidak menghadap kiblat. Keadaan yang pertama tadi, maka sholatnya gak sah. Wajib untuk diulang. Nah, keadaan yang kedua. Ini keadaan ummahat. Kita masuk pada keadaan yang kedua. Sampai di satu tempat, dia berusaha untuk tanya. Ternyata gak ada orang. Atau ada, dia gak tahu. Ini pertama. Yang kedua, mungkin di siang hari, mendung. Kalau gak mendung, kita bisa ngelihat arahnya apa? Matahari. Matahari terbit dari? Dari mana? Dari barat. Dari barat kiamat ya. Nah, terbit dari timur. Tergelincir di arah barat. Bisa diketahui. Tapi ketika ada mendung, awan, gak tahu kita. Ini yang kedua. Atau yang ketiga. Dia lihat biasanya ada tanda-tanda kalau di hotel atau di wisma. Ini gak ada. Berarti orang tersebut sudah berusaha. Atau yang terakhir, dia menggunakan ghalabatudzan. Kemungkinan besar. Para ummahat melihat tanda physical distancing, pikiran mereka kemungkinan besar ini arahnya kiblat. Namanya perempuan. Nah, tidak diinformasikan kepada mereka kalau itu merupakan jarak supaya mereka bisa melakukan ibadah sesuai dengan protokol. Jaga jarak. Dipikir itu petunjuk menghadap kepada arah kiblat. Nah, kalau petunjuk berapa banyak yang diletak kepada arah kiblat. Nah, kalau petunjuk berapa banyak yang di letak sampai 20. Nah, perempuan, udzur bagi mereka. Nah, sehingga mereka menyatakan ini kemungkinan besar. Salah tafsir. Setelah itu baru mereka tahu. Kalau ternyata kiblatnya keliru. Ini ya apa sholatnya sekarang? Ini terjadi khilaf di antara para ulama sampai tiga madhab. Nah, Tidak tahu ini para ummahat ikuti mazhab yang mana. Mazhab yang pertama, idza kana alwaqtu baqiya yu'id. Kalau waktunya masih tersisa, diulangi. Mereka dikasih tahu kapan? Setelah sholat, berarti masih sisa waktu. Pendapat yang pertama, kalau masih ada waktu sholat. Wa idza kana alwaqtu lam tubqi atau lam yabqa lam yu'id. Kalau waktunya sudah enggak ada, keluar, maka enggak usah diulangi lagi. Contohnya mereka sholat seperti itu enggak ditegur kecuali setelah sholat isya. Mereka tahunya setelah sholat isya, sudah keluar waktu sholat maghrib. Maka sholatnya apa? Tidak diulangi. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Imamu Daril Hijr. Mazhab yang kedua dalam agama kita. Di dalam fikih. Mazhab yang kedua, ikhwani afidhakumullah. Al-i'adah mutlaqan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Diulangi secara mutlak. Apa maksudnya mutlak? Sisa waktu ataupun tidak sisa. Enggak ada urusan mengenai waktu. Dianggap sholatnya apa? Enggak sah, wajib diulangi. Mau setelah sholat maghrib ataukah ketika ditegur setelah sholat isya, diulangi maghribnya. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab yang ketiga, kebalikannya. Salatuhu sahihah. Salatnya sah. Dan ini pendapatnya jumhur. Mayoritas para ulama. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pendapat ini pendapat yang rajih. Sebatas yang sampai kepada saya, semua ummahat sholat lagi. Mereka mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, karena pendapat di negeri kita pakai Imam Syafi'i. Nah. Jadi itu pendapat yang rajih. Dari mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Dari sahabat Jabir. Kata Jabir, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Sariyah. Suatu ketika kami satu batalion. Kata Jabir. Satu pasukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, berperang. Fa'asabana ghaim. Pada saat itu mendung pekat. Awan banyak. Fataharrayna. Kita pun berusaha mencari mana arah kiblat. Tidak mungkin di padang pasir. Matahari enggak kelihatan. Fakhtalafna. Kita pun berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sana, ada yang mengatakan ke situ. Fasalla kullu wahidin minna ala hida. Sehingga masing-masing di antara kami sholat sendiri-sendiri. Kiblat yang dia yakin. Waja'ala ahadana yukhattat baina yadayhi. Bahkan salah satu di antara kita ngasih tanda. Lina'lam amakinana, agar supaya kita tahu kita salatnya di mana dan menghadap ke arah apa. Mereka kasih tanda. Datang waktu malam pun, karena memang mendung gelap, fa asbahna fa idza sallaina ala ghairil qiblah. Setelah pagi kita tahu matahari terbit, baru kita sadar kalau mayoritas di antara kita salat tidak menghadap ke kiblat. Mereka sudah berusaha. Kita sholat ternyata menghadap kepada selain kiblat. Ini sholat apa? Mereka sholat wajib. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kemudian disampaikan kepada Nabi. Bisa jadi Nabi SAW tidak di wilayahnya mereka. Setelah itu disampaikan kepada beliau. فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْإِعَادَةِ. Kata Jabir, Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk mengulangi sholat tersebut. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain, قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ. Sholat kalian sudah benar. Sah. Ini pertama. Kemudian yang kedua, hadis ketika perpindahan kiblat. Nabi SAW lebih senang kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Pada hati beliau sesuatu ketika menghadap kepada Baitul Maqdis. Di mana kaum Yahudi mereka berbangga diri. Kaum muslimin beribadah ke kiblatnya kita. Dalam hati Nabi ada sesuatu. Lebih senang untuk menghadap ke Baitul Haram. Masjidil Haram. Allah subhanahu wa ta'ala senangkan hati Rasulullah SAW. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا. Kami palingkan engkau kepada kiblat yang engkau ribai. Yang engkau sukai. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Maka arahkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Ayat ini turun di malam hari. Di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam subuh sudah menghadap kepada Ka'bah. Madinah berarti Ka'bahnya di arah mana? Di arah mana ya, ikhwan? Kurang lebih sekitar ke arah selatan, nyerong sedikit. Ya. Selatan ke arah timur. Nabi SAW di masjid Nabi, subuh sudah salat menghadap ke Ka'bah. Kaum muslimin di masjid Quba, mereka tidak dapat informasi. Datang satu utusan. Qad unzila al-lailatul Qur'an. Mengatakan kepada mereka, mereka dalam keadaan salat. Telah turun semalam Al-Quran. Wa umira ittijah al-Ka'bah. Dan diperintahkan untuk menghadap kepada Ka'bah. Fastaqbiluha. Kalian menghadap ke sana. Wa kanu muttajihina ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah. Mereka pada saat itu salat menghadap ke negeri Syam, Baitul Maqdis di sana, Filistin, Al-Quds. Mereka menghadap ke negeri Syam ke arah utara. Umat kita ke arah selatan. Orang-orang yang ada di Madinah, di Masjid Quba pada saat itu mereka menghadap ke arah utara. Fastadaru nahwal Ka'bah. Mereka pun langsung berubah. Menuju ke Ka'bah. Kata para ulama, mereka takbiratul ihram Allahu Akbar. Kiblatnya benar apa enggak? Salah. Tapi tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di masjid yang lain, zuhur baru sampai khabar kepada mereka. Subuh ada yang sudah menghadap Ka'bah. Masjid Quba sebagian. Nah, di masjid yang lain mereka baru dapat kabar di sholat zuhur. Dua rakaat mereka menghadap utara. Dua rakaat mereka menghadap ke Ka'bah. Yang sholat zuhur bahkan pada saat itu imam, laki dan perempuan. Mereka putar. Kalau diputar, imam, laki, perempuan, diputar begini, berarti yang di depan siapa? Ya apa Pak Eko? Yang di depan sini berarti perempuan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, imamnya berjalan. Imam yang di belakang berjalan ke depan. Kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang perempuan tinggal berputar wajah saja. Nah, dan mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Nah, berarti sholat ummahat kita karena mereka salah tafsir. Nah, salah takwil atau mungkin juga mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab yang dipakai di negeri kita, mereka sholat kembali, sholatnya sah. Yang tidak sholat pun sholatnya apa? Sholatnya sah. Tinggal satu permasalahan, namanya pembukaan ya ikhwani hafizakumullah, dan dadakan sifat. Maka sangat mungkin untuk terjadi miskomunikasi. Mereka sholat bersama kita. Jamaah kaum wanita sholat bersama kita. Ini gimana hukumnya? Pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kaum wanita sholat di belakang kaum laki-laki. Bahkan tanpa apa? Bahkan tanpa pembatas. Tapi jangan dikiaskan. Pada zaman itu mereka adalah kaum mukminin yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih dengan memiliki kekuatan, keimanan, sikap takwa, menjauh dari berbagai macam fitnah. Kalau zaman sekarang seperti masjid-masjid yang ada, ya harus ditutup dengan tirai atau selambu atau kayu. Bahkan Syekh bin Baz membolehkan dengan tembok. Dibisa. Ketika dalam satu tempat, dalam satu area. Nah, di masjid Nabi alaihi salatu wasallam, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Dan tidak dilarang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tamna'u ima'akum masajidallah." Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk datang ke masjid. Mereka sholat di belakang laki-laki. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijal," saf laki-laki yang paling baik yang mana? Yang di depan. Nah, wa syarruha akhiruha, dan yang paling jelek yang paling belakang karena dekat dengan perempuan. Sebaliknya, wa khairu shufufin nisa, sebaik-baiknya saf bagi kaum wanita apa? Yang paling akhir, semakin jauh daripada kaum laki-laki. Wa syarruha awwalun, yang paling jelek yang paling depan. Nah, maka salat wanita boleh satu jamaah dengan laki-laki. Ketika kaum wanita tersebut melihat imam. Kalau enggak melihat imam, melihat ahwalul makmumin, keadaan-keadaannya makmum. Bisa mendengarkan suaranya imam. Patokan suara bukan mikrofon. Suara asli tanpa adanya pengeras suara. Artinya dalam satu tempat, dalam satu area, Syekh bin Baz membolehkan apabila tempat di bawah masjid. Nah, kita melihat di Yaman banyak seperti ini. Nah, kalau bahasa kita apa? Di bawah bangunan itu? Hah? Basement ya? Basement. Nah, artinya di bawah masjid. Tapi satu bangunan dengan masjid. Syekh bin Baz membolehkan. Yaminan au shimalan. Kanan ataupun kiri. Dan diperbolehkan. At-tabiq al-ulwi. Laki di bawah, perempuan di atas. Yang penting jangan sampai melebihi daripada imam. Gak ada masalah ketika satu tempat. Adapun ini, ikhwani afidhakumullah, sudah terpisah. Gak satu area. Dipisah sekian kapling. Terpisah dengan perumahan ikhwah, terpisah juga dengan jalan. Masjid laki di mana, masjid perempuan di mana. Nah, maka sholatnya mereka sendiri, maksudnya sendiri, jamaah sendiri. sesuai dengan titik-titik yang telah ditentukan, dijadikan imam di shaf yang ada di titik tertengah, paling tengah, dijadikan imam sholat di antara mereka. Jangan mengikuti apa jamaahnya. Nah, jamaahnya kaum muslimi. Nah, yang telah sholat, insyaallah sholatnya sah. Karena apa? Ketidaktahuan, kejahilan. Nah, maka dipilih siapa di antara ummahat, nah, yang mampu untuk menjadi imam. Dilihat dari sisi tajwidnya, tak cuma sekedar bagus-bagusan suara, tidak dengan mengeraskan suara sampai keluar yang membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, ada soal lagi masuk sebelum maghrib. Ustaz, adzan sama iqamatnya gimana? Hai, ikhwah. Anggap adzannya sama kita lah, iqamatnya apa? Mikrofon sudah dimatikan. Pengeras suara yang di sana. Perempuan enggak ada adzan, enggak ada iqamat. Bahkan dalam satu azhar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, walaupun dipertentangkan antara sahih dan tidaknya di antara para ulama, laisat al-nisa adhanun wala iqamah. Kaum wanita enggak ada bagi mereka adhan dan tidak ada bagi mereka iqamat. Walaupun memang terjadi khilaf, ada sebuah azhar mengatakan bahwasanya Aisyah kanat tu'adzin wa tuqim wa ta'um. Aisyah dahulu pernah suatu ketika adzan di antara khusus kaum wanita, Aisyah juga yang mengikomatkan dan Aisyah yang berdiri di tengah mengimami. Nah, ini pun atsar juga masih diperbincangkan. Pendapat yang rajih wallahu taala a'lam, tidak ada adzan, tidak ada iqamat bagi mereka salat berjamaah. Nah, karena adzan dan iqamat min khasa'isir rijal. Kekhususan bagi kaum laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah hampir habis waktunya. Gara-gara pembukaan pertama. Nah, apa pembahasan terakhir kita ya, ikhwah? Al-isti'anah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-isti'anah? Yani talab al-aun, segala lafaz yang di depannya ada huruf alif, sin dan ta, itu bermakna at-talab, permintaan. Isti'anah yakni talabul aun. Istighfar talabul maghfirah, meminta ampunan. Isti'anah meminta pertolongan. Nah, dan al-isti'anah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 5. Terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, nah, siapa yang bisa menjawab? Abu Syarifah. Al-isti'anah al-masyru'ah, isti'anah yang disyariatkan. Apa itu isti'anah al-masyru'ah? Meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang setiap hari kita baca, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami menyembah dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian yang kedua, al-isti'anah dengan makhluk. Kalau yang pertama itu beristi'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan kesempurnaan perendahan diri kita kepada Rabbul Alamin, kita sangat lemah, butuh pertolongan. Maka tidak meminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan kepada makhluk. Naam, di dalam perkara yang dia mampu. Dan makhluk tersebut apa? Hidup. Dan dia apa? Ada. Bukan mati. Bukan gaib. Nah, ini hukumnya apa ikhwani hafizakumullah? Terbagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dimintai pertolongan di dalam perkara apa? Kebaikan. Maka yang meminta boleh, yang diminta apa? Disyariatkan untuk menolong. Karena perkara yang baik. Gotong royong, ta'awun, saling bantu membantu, membersihkan masjid, membersihkan area pondok. Nah, diminta tolong untuk jaga pos kamling, bagian daripada ta'awun. Oleh sebab itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kemudian Allah SWT, ta'awun, tolong menolong. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua apa? Apabila yang pertolongan tersebut diminta untuk perkara-perkara yang jelek. Contohnya seperti minta untuk dibelikan apa? Khamr, narkoba, atau abah nyuruh kita beli rokok. Nah, ini hukumnya apa? Yang minta tolong dosa, yang diminta ikuti. Bukan kemudian berbakti dengan menyelisih ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kemudian keadaan yang ketiga dalam perkara apa? Yang mubah. Maka hukumnya boleh buat kedua-duanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-isti'anah bimakhluk hayyin hadirin ghairi qadir. Minta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut ada, hidup, tapi dia enggak mampu. Berarti ini bermain-main, enggak ada manfaatnya. Sebagaimana nyuruh, minta tolong kepada orang tua untuk mengangkat benda-benda yang berat. Mana bisa, mana mampu. Ini dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, apa ya ikhwan? Al-isti'anah bil-amwat. Meminta pertolongan kepada mayit atau kepada orang yang hidup tapi enggak ada. Nah, ya fulan, ya tuan guru, aku meminta pertolongan kepadamu. Wahai kiai fulan, aku meminta pertolongan kepadamu. Dia enggak ada kiai tersebut. Nah, maka ini hukumnya apa? Hukumnya syirik. Karena dia tidak akan meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk itu melainkan dia meyakini adanya kekuatan pada makhluk-makhluk tersebut mengatur alam. Berarti menjadikan makhluk itu sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada kesyirikan. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, al-isti'anah dengan apa? Amalan-amalan soleh. Nah, ini boleh atau enggak boleh? Nah, disyariatkan. Nah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ista'inu bisabri wassalat, mintalah kalian pertolongan dengan amalan sabar. Karena sabar ini modal. Beristi'anah dengan sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menjauhi maksiat-maksiat Allah subhanahu wa ta'ala, butuh kesabaran. Dan mintalah pertolongan dengan perkara sholat. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam apabila dirundung dengan problem, permasalahan yang genting, beliau rujuk kepada sholat. Menjadikan sholat sebagai pertolongan, amalan soleh untuk membantu dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai permasalahan al-isti'adah. Tapi sudah datang waktu isya, insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nah, amilahuna walhamdulillah.